Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzanallahu wa iyyakum wa jami'al muslimina minan nar. Ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat ke-104, wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wal takun minkum, dan hendaknya ada di antara kalian golongan, sekelompok orang yang mereka itu yad'una ilal khair, menyeru, berdakwah kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan juga memerintahkan untuk melakukan perkara yang ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, serta mencegah dari perbuatan yang mungkar. Dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perintah kepada kita supaya masing-masing di antara kita bisa menjadi orang-orang yang punya andil dalam mendakwahkan kebaikan, menyeru dan mengajak umat manusia untuk melakukan perbuatan yang baik. Dijelaskan bahwa ini adalah perintah yang ditujukan untuk tiap atau masing-masing individu. Artinya masing-masing di antara kita hendaknya bisa menjadi seorang yang mengajak kepada kebaikan, seorang yang bisa berdakwah, menyeru kepada kebaikan. Sebagian ulama yang lainnya menjelaskan bahwa yang dimaksud perintah di sini adalah ditujukan kepada sebagian kelompok manusia. Artinya apabila sudah ada beberapa yang melakukan dakwah ilallah, yang mengajak untuk melakukan kebaikan, maka itu sudah cukup. Sehingga ada dua pendapat di kalangan ulama terkait dengan perintah ini. Wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair. Perintah ini ditujukan kepada siapa? Apakah perintah untuk menjadi seorang da'i, seorang yang mengajak, yang berdakwah kepada kebaikan itu ditujukan pada masing-masing individu manusia atau sebagian dari mereka? Sebagian ulama menjelaskan bahwa itu ditujukan pada masing-masing individu, maka menjadi wajib fardu ain. Sebagian yang lain menjelaskan ini maksudnya pada sebagian kelompok manusia, sehingga apabila sudah ada sebagian dari mereka yang mengajak dan menyeru kepada kebaikan, maka sudah tercukupi. Fama'ashrul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fa'ala kulli hal, mestinya kita sebagai umatnya Nabi alaihi salatu wassalam berusaha untuk menjadi bagian dari mereka yang mengajak kepada kebaikan. Semestinya kita berusaha untuk menjadi bagian dari seorang da'i ilallahi azza wa jal. Berusaha, karena yang namanya berdakwah kepada kebaikan, menyeru umat untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, banyak caranya. Banyak caranya. Fama'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, amar ma'ruf nahi munkar, mengajak untuk melakukan kebaikan, memerintahkan untuk melakukan kebaikan, mencegah dan melarang dari perbuatan yang munkar, ini termasuk bagian dari ad-da'watu ilal khair. Ad-da'wah ilal khair, dan ini bisa dilakukan oleh siapapun. Menyuruh seorang ayah atau seorang ibu menyuruh anaknya untuk melakukan kebaikan, ini juga termasuk bagian dari ad-da'watu ilal khair. Teman menyuruh atau mengajak teman yang lainnya supaya melakukan kebaikan dan meninggalkan perbuatan yang mungkar, ini juga termasuk bagian dari ad-da'watu ilal khair. Maka kesempatan ini mestinya harus kita ambil, berusaha dan berupaya semaksimal mungkin untuk bisa menjadi bagian dari mereka yang berdakwah ilal khair, yang mengajak kepada kebaikan, mencegah dari perbuatan yang mungkar. Wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka ini humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang betul-betul mendapat kemenangan, keberuntungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fama'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka sebagai bekal bagi kita semuanya untuk menjadi seorang da'i ilal khair, untuk kita semuanya supaya bisa berdakwah ilal khair, kita harus memiliki bekal terlebih dahulu. Yaitu kita yang pertama harus memiliki ilmunya. Mengajak kepada kebaikan, mencegah dari perbuatan yang mungkar, tentunya harus tahu terlebih dahulu yang mungkar itu seperti apa, yang ma'ruf itu seperti apa. Harus punya ilmunya terlebih dahulu. Ini perbuatan ma'ruf, ini perbuatan baik, ini perbuatan yang mungkar, harus ada dasar ilmunya. Sehingga ketika dia mengajak orang lain kepada sesuatu, dia tidak akan terjatuh pada perkara yang berbahaya. Mengapa? Karena dia mengajak orang lain berdasarkan ilmu yang telah dia dapatkan. Maka syarat yang pertama yang harus dimiliki oleh seorang da'i ilal khair, seorang da'i, seorang yang berdakwah kepada kebaikan, hendaknya dia memiliki ilmu terlebih dahulu. Memiliki ilmu pada apa yang akan dia sampaikan. Memiliki ilmu yang berkaitan dengan sesuatu yang akan dia ajarkan, yang akan dia sampaikan kepada yang lainnya. Bukan berarti disyaratkan baginya untuk mengetahui sekian banyak ilmu. Tidak diharuskan, tidak diwajibkan. Tergantung pada apa yang dia butuhkan. Misalkan dia adalah seorang yang mengetahui tentang hukum-hukum sholat. Dia memiliki ilmunya, telah mempelajarinya, telah mempelajari hadis-hadisnya yang berkaitan dengan ibadah sholat, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, sunnah dan wajib-wajibnya, dia sudah mempelajarinya. Maka sudah terpenuhi baginya satu syarat, dia telah punya ilmu yang berkaitan dengan bab sholat. Bab sholat. Walaupun bab yang lainnya belum dia pelajari, bab tentang ibadah haji dia belum mampu untuk mempelajarinya atau dia belum paham. Bab berkaitan dengan ilmu waris juga dia belum mempelajarinya atau dia belum paham. Bab-bab yang lainnya belum dia pahami, belum dia pelajari atau belum sampai padanya ilmunya, tapi dia sudah punya ilmu berkaitan dengan ibadah sholat. Maka apabila dia mengajak, menyeru untuk melakukan ibadah sholat kepada yang lainnya, maka dia tercatat sebagai seorang da'i ilal khair, orang yang mengajak kepada kebaikan. Mengajak temannya yang masih melalaikan ibadah sholat, disampaikan dengan bahasa yang baik, dia sampaikan kepada temannya tentang keutamaan sholat. Kemudian dia juga menjelaskan kepada anak-anaknya tentang keutamaan dan kewajiban menunaikan sholat lima waktu. Ini sudah termasuk bagian dari ad-da'watu ilal khair. Ada yang masih meninggalkan ibadah sholat karena dia sudah punya ilmunya, kemudian dia menyampaikan kepada orang tersebut bahwa sholat itu wajib, tidak boleh ditinggalkan. Ini sudah termasuk bagian dari ad-da'i ilal khair, ad-da'watu ilal khair. Kalau seumpama orang itu tidak mengetahui ilmunya, mana yang baik dan mana yang mungkar, maka dikhawatirkan dia akan terjatuh pada perkara-perkara yang berbahaya, menyampaikan ilmu atau menyampaikan dakwah tanpa didasari dengan ilmunya. Kemudian di antara bekal dan syarat yang harus ada pada orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, menyeru kepada kebaikan, mengajak umat manusia untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran, hendaknya dia betul-betul mengetahui bahwa kemungkaran telah terjadi pada seseorang yang akan dia nasihati. Ini juga termasuk bagian dari ad-da'watu ilal khair. Maksudnya, apabila dia ingin menegur atau dia ingin memberikan nasihat kepada saudaranya dengan keyakinan dia mendapatkan berita bahwa saudaranya itu telah melakukan perbuatan mungkar. Perbuatan mungkar itu bisa jadi berupa meninggalkan kewajiban-kewajiban atau dia melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Maka sebelum dia berdakwah kepadanya, sebelum dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, sebelum dia menasehatinya, mestinya dia harus tahu secara pasti bahwa temannya itu telah melakukan kemungkaran. Syarat yang pertama sudah terpenuhi. Dia tahu bahwa ini adalah jenis kemungkaran. Meninggalkan ibadah sholat itu kemungkaran. Meninggalkan puasa di bulan Ramadan juga termasuk bagian dari kemungkaran apabila dia meninggalkan puasa tersebut tanpa uzur yang dibolehkan dalam syariat. Sudah tahu ilmunya, tapi apakah betul dilakukan oleh temannya? Apakah betul telah dilakukan oleh saudaranya? Apakah betul temannya itu meninggalkan sholat, meninggalkan puasa? Dia baru hanya mendapatkan informasi dan berita yang entah benar atau tidaknya dia tidak mengetahui. Maka bekal bagi seorang da'i, bagi seorang yang ingin berdakwah, yang ingin melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, hendaknya dia mencari tahu terlebih dahulu apakah benar-benar terjadi perbuatan kemungkaran ini pada saudaranya, apakah benar-benar dilakukan oleh saudaranya, temannya, orang tuanya misalkan, maka apabila betul-betul terjadi, berhak baginya untuk menasihatinya. Sebagaimana pernah dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wassalam ketika ada seorang yang masuk ke dalam masjid, kemudian dia duduk. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melihatnya menunaikan salat sebelum duduk. Beliau sallallahu alaihi wasallam hanya melihat orang tersebut masuk ke dalam masjid kemudian duduk. Ini adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan bimbingan Rasul alaihi salatu wasallam. Karena Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan dalam hadis, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Apabila salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, maka janganlah dia duduk sampai dia menunaikan salat 2 rakaat. Artinya termasuk bagian dari sunnah, termasuk bagian dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menunaikan salat 2 rakaat setelah atau sebelum duduk di dalam masjid, atau yang disebut dengan tahiyatul masjid. Ini adalah perbuatan baik, perbuatan ma'ruf. Dan ternyata hal yang seperti ini dilihat oleh Rasul alaihi salatu wasallam, ada seorang yang masuk ke dalam masjid tidak menunaikan salat 2 rakaat. Artinya menyelisih perbuatan yang ma'ruf. Kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu ilmunya, jelas. Tapi apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu langsung memberikan teguran kepada orang tadi yang masuk ke dalam masjid kemudian langsung duduk tidak menunaikan salat 2 rakaat? Tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mencari informasi lebih akurat, ingin mencari tahu secara pasti apakah betul dia masuk ke dalam masjid dan tidak menunaikan salat 2 rakaat. Bisa jadi dia masuk ke dalam masjid sini, duduk, lalu dia sebelumnya sudah salat di belakang sana yang tidak terlihat. Bisa jadi. Bisa jadi dia salatnya di sebelah sana yang tertutup dinding, masuk dalam masjid, duduk. Bisa jadi itu yang terlihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu mencari tahu terlebih dahulu. Dengan apa? Bertanya kepada orang tersebut, "Ashallaita?" Apakah engkau sudah salat? Yani sudah salat 2 rakaat? Belum. Dijawab orang tersebut, "Belum." Berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tahu bahwa orang tadi meninggalkan perbuatan yang ma'ruf, yaitu menunaikan salat 2 rakaat sebelum duduk di dalam masjid. Tahiyatul masjid. Nabi sekarang sudah tahu dengan bertanya langsung kepada pelaku, dengan bertanya langsung kepada orang tersebut, dan orang tersebut menjawab belum. Maka pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan sebagai seorang dai berdakwah ilal khair, mengajak untuk melakukan kebaikan, mengajak atau mencegah dari perbuatan yang mungkar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang tersebut, "Kum fasalli rak'atain." Bangkitlah, berdirilah, kemudian tunaikanlah salat 2 rakaat. Tidak kemudian langsung dicaci maki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mencari tahu terlebih dahulu, benar-benar melakukan kemungkaran tersebut, meninggalkan perbuatan yang ma'ruf atau tidak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tayib. Insyaallah kita cukupkan dan dilanjut biidznillah azza wajal nanti biidznillah setelah tarawih. Ilahuna subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.